رسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima liraf'il bala aw daf'i. Di antara kesyirikan memakai gelang atau benang dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wal ibni Abi Hatim, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, an Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal huma. Sesungguhnya beliau melihat seseorang pada tangannya ada benang dikarenakan penyakit panas. Faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kemudian beliau memotong gelang tersebut dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syarah penjelasannya. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, hadasana Muhammad ibn Husain bin Ibrahim bin Iskab, qala hadasana Yunus ibn Muhammad, qala hadasana Hamad bin Salamah an Asim al-Ahwal an Urwah, qala dakhala Hudzaifah ala Marid. Hudzaifah ibn Yaman menjenguk orang yang sakit. Faro'a fi addihi sayron. Beliau melihat pada tangan orang yang sakit tersebut ada tali busur. Ya, ma'ruf ya, tali busur. Faqata'ahu awin taza'ahu. Kemudian beliau memotongnya atau menariknya. Summa qala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka dalam keadaan musyrik, dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wabnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim huwal Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, anak Abu Hatim, beliau adalah imam. Nama kunyahnya Abu Muhammad, namanya Abdurrahman bin Abi Hatim. Adapun Abu Hatim namanya Muhammad bin Idris Ar-Razi, yang dikenal dengan Abu Hatim Ar-Raji, At-Tamimi Al-Hanzali, Al-Hafid, Sahibu Al-Jarh wa Ta'dil, penyusun kitab Jarh wa Ta'dil. Ini Abu Hatim Ar-Raji, penyusun kitab Jarh wa Ta'dil, wa Tafsir, dan wa Tafsir, wa Ghairihima, dan yang lainnya. Nah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau pernah bercerita, kami berada di Mesir selama 7 bulan dan tidak pernah merasakan kuah makanan. Ya. Kenapa demikian? Dikarenakan sibuk untuk belajar, sehingga tidak ada waktu untuk memasak makanan yang berkuah. Nah, di mana beliau mengatakan siang hari kami berkeliling kepada para masyayikh untuk talabul ilmi. Syekh fulan. Ya, dikarenakan ketika itu banyak masyayikh di Mesir. Nah, siang harinya berkeliling ya, kepada para masyayikh untuk menimba ilmu. Dan malam hari kami gunakan untuk menulis serta mengoreksi catatan kami. Malam harinya ya, menulis ya. Nah, mungkin ada yang belum tertulis di antara faedah-faedahnya, mengoreksi, murojaah. Ya. Nah, ini kehidupan para penuntut ilmu, para ulama. Ya. Siang hari mereka berkeliling kepada para masyayikh belajar ilmu. Malam harinya mereka mengoreksi kembali catatan-catatannya. Nah, beliau menyebutkan pada suatu hari, saya bersama seorang teman mendatangi salah seorang masyayikh. Ya. Dan dikabarkan kepada kami bahwa beliau sedang sakit. Syekh ini sedang sakit. Ya. Kami pulang melewati pasar dan tertarik pada ikan yang dijual. Nah, sehingga kami pun membeli ikan tersebut. Sampai di rumah, ternyata waktu kajian syekh yang lain tiba. Ya, syekh ini sakit, ya mungkin bisa masak ikan. Nah, saya beli ikan. Sampai di rumah, ternyata kajian syekh yang lain telah tiba. Nah, maka kami pun segera pergi ke sana, ke tempat syekh yang membuka pelajaran tersebut. Nah, dan meninggalkan ikan tersebut dengan harapan bisa dimasak di lain waktu. Ya. Sampai lebih dari 3 hari. Ikan tersebut belum sempat dimasak karena kesibukan menuntut ilmu. Hingga hampir busuk. Ya subhanallah. Ya, sibuknya para ulama zaman dahulu. Ya, perhatian yang luar biasa kepada mereka, kepada ilmu. Nah, ya, sampai demikian keadaannya. Nah, sampai lebih dari 3 hari. Ikan tersebut belum sempat dimasak. Ya, bukan dikarenakan lupa, tapi sebabnya sibuk menuntut ilmu hingga hampir busuk. Ya, maka kami pun memakan mentah-mentah. Kenapa? Karena tidak punya waktu untuk memasaknya. Ya subhanallah. Nah, perhatian yang luar biasa ya, terhadap ilmu. Ya, sehingga sebenarnya kalau kita jadikan ilmu sebagai prioritas kita, nah, kita akan mendahulukannya. Tidak ada alasan sibuk ini, sibuk itu, kemudian meninggalkan majelis ilmu. Ya. Orang yang meninggalkan majelis ilmu dengan alasan ini, alasan itu, intinya dia tidak menjadikan ilmu sebagai prioritasnya. Ya. Adapun orang yang menjadikan ilmu sebagai prioritasnya, dia akan berusaha menyempatkan diri duduk di majelis ilmu di tengah kesibukan-kesibukannya dalam masalah ma'isyah ataupun yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan dia prioritaskan ilmu. Nah, siapa pentingnya kita memprioritaskan ilmu. Ya. Sehingga dalam kesibukan apapun, kita berusaha untuk menyempatkan diri duduk di majelis ilmu. Ya. Setelah kita sebutkan, sekedar duduknya saja, ini sudah sebab diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang yang sengaja singgah saja, ya sekedar singgah saja di majelis ilmu, nah, didoakan ampunan oleh malaikat. Ya. Ini yang sekedar singgah saja. Ya. Di majlis ilmu, apalagi orang yang sudah benar-benar meniatkan thalabul ilmi dari rumahnya, sudah meniatkan di majlis duduk sebagaimana duduknya thalabul ilmi. Ya. Nah, keutama sangat luar biasa. Ya. Ini biografi tentang Abu Hatim Ar-Razi rahimallahu ta'ala, penyusun kitab Jarh wa Ta'dil dan juga tafsir serta yang lainnya. Mata sana 27 wa 300. Beliau meninggal pada tahun 327 Hijriah. Nah, adapun Hudzaifah yang disebutkan dalam hadis tadi, sahabat, ya, dari hadis yang kita bacakan, wa Hudzaifah wa Ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman, wasmul Yaman Husail bin Muhmalataini musawwaran. Ya. Nama al-Yaman, namanya itu adalah Husail, tapi ma'ruf dengan Hudzaifah ibnu Yaman. Sementara al-Yaman sendiri namanya adalah Husail. Ya. Bin Muhmalataini. Nah, dengan tanpa titik ha. Ya, maksudnya ha bukan kha, bukan ja. Ya, tapi pakai hak Husail. Musawwaran dengan wajan tazkir. Ya, wajan tazkir kalau kitab jadi Kutaib. Nah, ini pun sama, Husail. Wa yuqal Hislun bi kasri. Dikatakan juga Hislun dengan dikasrohkan haknya. Summa sukun, kemudian sinnya disukunkan. Al-Absi. Ya, Al-Absi. Nah, ini nama lakobnya. Nah, al-absi bil muwahadah dengan titik satu, maksudnya ba, al-absi. Haliful Ansor, ya, sekutu dari kaum Ansor. Sahabiyun jalin minas sabikin, sahabat yang mulia termasuk di antara angkatan pertama dalam masuk Islam. Hudzaifah ibn Yaman. Wa yuqalu lahu sahibus sir, dan disebut juga tentang Hudzaifah ini sahibus sir, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan deretan nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah ibn Yaman dan tidak sebutkan kepada yang lainnya. Ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun, ya, datang kepada Hudzaifah ibn Yaman bertanya, hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma samahu minal munafiqin? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di antara deretan nama-nama orang munafiqin? Ya, ini saking takutnya, saking khawatirnya Umar bin Khattab termasuk dari kalangan orang-orang munafiqin. Ya. Nah, sehingga bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman. Dan ma'ruf di kalangan para sahabat, Hudzaifah ini pemegang rahasia Nabi SAW berkaitan dengan nama-nama orang-orang munafikin. Ya. Sehingga para sahabat kadang-kadang melihat ketika ada orang yang meninggal, ini Hudzaifah menyolatkan tidak? Nah, kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, oh, ini pertanda. Ya. Jangan-jangan orang ini munafik, sehingga Hudzaifah tidak menyolatkannya. Nah, ya, dikatakan Hudzaifah tahu siapa saja nama-nama orang-orang munafikin. Rasulullah menyebutkannya kepada Hudzaifah dan tidak menyebutkan kepada yang lainnya. Sehingga disebut dengan pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi Umar pun saking khawatirnya kepada kemunafikan, ya, langsung bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Rasulullah menyebutkan namaku di antara deretan nama orang-orang munafikin?" Nah, Hudzaifah mengatakan tidak. Ya. Dan para sahabat disebutkan tadi sangat khawatir pada dirinya ada kemunafikan. Nah, sampai Ibnu Mulaikah rahimahullahu taala mengatakan, adraktu 30 rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq. Ya, aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka semuanya khawatir terhadap kemunafikan pada dirinya. Nah, padahal mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mereka khawatir terjatuh kepada kemunafikan. Ya, tentunya kita hendaklah lebih khawatir lagi terjatuh kepada kemunafikan, kesyirikan, kekafiran dan penyimpangan-penyimpangan serta kesesatan-kesesatan yang lainnya. Nah, sekuat apapun keimanan kita, jangan sampai kita merasa aman dari kekafiran, kesyirikan, kemunafikan dan penyimpangan-penyimpangan serta kesesatan-kesesatan. Orang yang merasa aman dari perkara-perkara tersebut, dia bisa jatuh kepada perkara-perkara tersebut. Ya, sehingga para nabi, ya, walaupun kedudukannya sebagai nabi, ya, tetap mereka khawatir terjatuh kepada kesyirikan, kekafiran. Nah, telah kita sebutkan bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mengatakan waznubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan jauhkan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Kenapa? Dikarenakan khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari peribadahan kepada berhala-berhala. Begitu juga Nabi SAW dikarenakan khawatir terjatuh kepada kesyirikan, kekafiran dan semisalnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa fi riwayatin ala ta'atik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya. Sehingga jangan sampai kita merasa aman dari berbagai macam penyimpangan dan kesyirikan. Walaupun kita berada di atas kebenaran, walaupun kita mengamalkan kebenaran, walaupun kita meyakini kebenaran, tetap jangan sampai kita merasa aman dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ya. Wa abuhu aydan sahabiyun. Bapaknya juga, bapaknya Hudzaifah ini seorang sahabat Al-Yaman yang namanya tadi Husail atau Hisal. Ya, ini pun seorang sahabat. Mata Hudzaifah fi awal khilafati Ali. Hudzaifah ibn Yaman meninggal pada awal masa khilafah Ali bin Abi Thalib. Sana 36, tahun 36 Hijriah. Nah, Hudzaifah ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan. Yeah. Di mana banyak manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Nah, beliau mengatakan, kanan nas yas'alunan Nabi SAW anil khair. Wa kuntu as'aluhu anishar makhafatan ayudrikani. Manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan. Dengan alasan khawatir kejelekan tersebut menimpa diriku. Nah, ya, ini menunjukkan tentang pentingnya kita mengetahui kejelekan-kejelekan. Sebagaimana pentingnya kita mengetahui kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan untuk kita lakukan. Dan kejelekan untuk kita tinggalkan dan kita berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Kenapa? Dikarenakan orang yang tidak mengetahui kejelekan, dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Yeah. Nah, dimana seorang syair mengatakan, Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tapi untuk berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Ya. Banyak orang yang jatuh kepada kejelekan dengan alasan, saya tidak tahu itu jelek. Ya. Sehingga pentingnya mengetahui kejelekan, sebagaimana pentingnya mengetahui kebaikan-kebaikan. Nah, dan Hudzaifah juga di antara sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi SAW, ketika Rasulullah mengatakan saya kunu fikum a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati wa sayakunu fikum rijalun kulubuhum kulubus syayatin bi jismani insin. Akan ada pada kalian para pemimpin, para penguasa, yang tidak menjalankan sunnahku. Nah, tidak mengambil, tidak berjalan di atas hidayahku, petunjukku, dan juga tidak menjalankan sunnahku. Dan akan ada pada kalian para pemimpin yang hati mereka itu bagaikan syaitan yang menjelma pada tubuh manusia. Nah, ini digambarkan oleh Nabi SAW tentang pemimpin-pemimpin yang jelek. Ya, akan ada pemimpin yang demikian. Ya, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang terhadap rakyat, menindas rakyatnya. Akan ada yang demikian, disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma bertanya, "Mada asna'u in adraktu dzalika?" Apa yang harus aku lakukan apabila mendapati penguasa yang demikian? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Isma' wa ati'il al-amir wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk." Engkau tetap mendengar dan taat kepada penguasa walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil. Ini bimbingan Nabi SAW. Ya, ketika mendapati penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyat, tetap tidak memberontak kepada mereka. Tetap mendengar dan taat. Pada perkara-perkara yang bukan kemaksiatan tentunya. Adapun apabila penguasa, pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak mentaati kemaksiatan tersebut. Dan tetap taat pada perkara-perkara yang lain yang bukan kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Nah, apalagi di hari-hari sekarang ini. Nah, siapapun yang terpilih, sebagai pemimpin negeri kita ini, apakah sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pilihannya, ataukah tidak? Siapapun yang terpilih, nah, maka wajib untuk mendengar dan taat. Nah, memang secara ideal, pemimpin itu pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab, yang paling utama, pemimpin yang Islam tentunya syarat utama, sebagai pemimpin. Nah, Islam yang idealnya pemimpin yang berilmu, pemimpin yang adil. Yang keutamanya sangat luar biasa. Rasulullah menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama disebutkan imamun adil, pemimpin yang adil. Ini idealnya demikian. Dan kita berharap Dan senantiasa dalam doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan pemimpin yang adil. Nah, tapi kalau seandainya Allah takdirkan ternyata pemimpin yang terpilih tidak sesuai dengan harapan kita, selama pemimpin itu muslim, ya, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Ya, jangan sampai memberontak dengan alasan itu bukan pemimpin pilihan kami. Mencela, mencaci maki, menghina, tidak tunduk, tidak taat dengan alasan mereka atau itu bukan pimpinan pilihan kami. Ya, dan demikian sikap seorang muslim. Ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, walaupun pemimpinnya itu zalim, walaupun pemimpinnya itu sewenang-wenang terhadap rakyat, walaupun pemimpinnya jahat, selama pemimpin itu muslim, tetap mendengar dan taat. Ya. Ini nasihat Nabi kepada Hudzaifah dan juga nasihat kepada seluruh umatnya. Nah, sampai digambarkan nama tadi, pemimpin yang hati mereka itu bagaikan syaitan. Ya. Yang ada pada tubuh manusia. Nah, bagaimana jahatnya pemimpin tersebut? Bagaimana zalimnya pemimpin tersebut? Ya. Hudzaifah bertanya, apa yang harus aku lakukan ketika mendapati pemimpin seperti itu? Rasulullah menjawab dengan jawaban tadi, engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa. Walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil, ya, jangan memberontak. Ya, sikap seorang muslim yang baik, dia senantiasa mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Nah, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, lauk annali da'watan mustajabatan, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, ma sayyartuhu ila lil amir, tidaklah aku tujukan doa tersebut melainkan untuk pemimpin, untuk penguasa. Nah, ditanya kenapa demikian? Dikarenakan kalau aku berdoa untuk diriku, kebaikannya hanya untuk diriku saja. Akan tetapi ketika aku mendoakan penguasa dengan doa yang mustajab tadi, kebaikannya bagi seluruh umat, bagi seluruh rakyatnya. Nah, ya, ini perhatian para ulama terhadap penguasa, ya, senantiasa mendoakan kebaikan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pemimpin kita ini pemimpin yang adil. Ya. Terus kita doakan dalam waktu-waktu mustajab doa kita, apalagi di hari-hari sekarang ini. Ya, perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan negeri kita ini. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang tadi, yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab, dan juga sifat-sifat terpuji yang lainnya yang hendaknya dimiliki oleh para pemimpin dan kaum muslimin secara umum. Nah, ini berkaitan dengan tadi Hudzaifah bin Yaman, di antara hadis yang beliau sebutkan tadi, hadis berkaitan dengan fitan, dengan fitnah akhir zaman. Nah, bagaimana kita menghadapi fitnah tersebut? Di antaranya ketika kita mendapatkan penguasa yang jahat, penguasa yang zalim. Nah, qauluhu, ucapan dalam hadis tersebut, ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal huma. Hudzaifah melihat seseorang pada tangannya ada benang. Karena penyakit panas. Ay anil huma. Dia memakai benang itu dalam rangka untuk menghilangkan penyakit panas. Wa kana juhal yu'allikuna tamaim wal khuyut wa nahwahuma lidaf'il huma. Di mana orang-orang jahil, orang-orang bodoh, mereka menggantungkan. Menggantungkan nam at-tamaim, baik kalung-kalung, ya, gelang-gelang atau benang-benang dan yang semisalnya untuk menolak penyakit panas. Nah, dan telah kita sebutkan di perkampungan, di perdesaan, ya, masih banyak yang mengenakan hal ini. Apalagi bayi yang baru dilahirkan, ya, dipasang kalung, dipasang gelang dengan alasan untuk tolak bala. Ya, padahal ini kesyirikan. Nah, وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده. Imam Waqi meriwayatkan dari Hudzaifah bahwasannya beliau menjenguk orang yang sakit. Pada masa addahu, beliau mengusap tangannya. Fa'idha fi khaytun, dan ternyata apa, tangannya itu ada benang. Faqala ma hada, dia mengatakan apa ini. Qala syai'un ruqiya li fi, ini ada sesuatu yang aku diruqiyah padanya. Ya, diruqiyah atau diobati dengan benang tersebut. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memutusnya. Wa qala law mitta wa huwa 'alaika ma salaitu 'alaika. Hudzaifah mengatakan, kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan seperti itu, masih menggunakan benang-benang tadi dalam rangka menolak bala, menolak penyakit, ma salaitu 'alaika, aku tidak akan menyolatimu. Ya, kalau engkau meninggal dalam keadaan seperti itu, aku tidak akan menyolatimu. Ini kata Hudzaifah. Nah, wa fihi inkar misla hada wa in kana ya'taqidu annahu sabab. Ya, maka dalam hadis ini menunjukkan pengingkaran kepada perbuatan seperti ini. Ya, walaupun dia meyakini bahwasanya ini hanya sebab saja. Nah, ya, kalau seorang meyakini bahwasanya itu hanya sekedar sebab saja, ya, adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, tetap terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ya, kenapa? Dikarenakan syariat ini tidak menjadikan perkara-perkara tadi sebagai sebab. Ya, bahkan sebaliknya, syariat melarang perkara-perkara tadi. Nah, sehingga walaupun beranggapan beralasan sebagai sebab, ini bukan sebab yang dibolehkan. Wal asbab la yajuju minha illa ma abahahu Allah taala wa rasuluhu. Maka sebab-sebab itu enggak dibolehkan kecuali apa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ma adamil ittimadi 'alaiha, dan juga dalam keadaan tidak bertumpu, tidak bersandar kepada sebab tersebut. Akan kita bahas nanti lebih lanjut lagi berkaitan dengan sebab ini. Ya, dikatakan berkaitan dengan masalah tawakal nantinya. Ya, tawakal harus diiringi dengan sebab. Tapi sebab yang dibolehkan adalah sebab yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian ketika kita mengiringi dengan sebab, tidak boleh kita bersandar kepada sebab tersebut. Ya, akan lebih sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab hanya sebagai sebab saja. Nah, kadang-kadang dengan sebab ini kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang dengan sebab ini kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita hanya menempuh apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yaitu melakukan sebab-sebab berikhtiar, adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.